فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Fatwa Ulama Islam, produksi Radio Arisalah. Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.